gada satu pendam karena talang bibirku bukan diri yang semula dibuka kini bangkai tak berguna. Dari mana yang indah kasih lembut di putih ini harus berpindah terbujur dalam santapan.